Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه الذي جمعنا في هذا البيت المبارك لنتذكر مولده صلى الله عليه اللهم صل عليه حق قدره ومقداره العظيم اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم زدنا علما warzuqna fahma wa atina al-hikma wa barik lana fi majlisina hadha wa la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajata min hawaij ad-dunya wal akhirah illa qadaytaha lana wa lil muslimin wa liman hadara fi hadha al-bayt amin ya rabbal amin. Yang saya muliakan, saya hormati kepada sahibul hajat, sahibul bayt, Bapak Mariadi beserta keluarga, para tamu undangan khususnya para habaib, Amir Habib Mahmud Al-Hindwan serta anaknya Habib Muhsin serta habaib yang ada di sini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para habaib sekalian, kepada orang tua kami yang hadir di sini, Bapak Haji Nasir, Saudara Bone, mungkin ada dari ketua RT RW sekalian yang sudah rela menyempatkan hadir untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tadi kita sudah sama-sama membaca maulid Syaraful Anam. Maulid itu banyak, ada maulid di Bai, mungkin di Pontianak yang terkenal maulid Al-Habsyi, ada maulud apa dia ulangi karya Habib Umar, Habib Toha yang terkenal itu bawanya syaraful tahur, ada macam-macam maulid, sama semuanya. Mau baca maulid tiba sama isinya, mau baca maulid syaraful anak isinya pun sama, mau baca maulid Habsyi isinya pun sama, berkahnya pun sama, sehingga kita dimanapun, walaupun kita ini berbeda-beda bacanya, tapi tetap akan mendapatkan keberkahan hadirin sekalian. Ada yang bertanya kepada saya, Bik, katanya kalau baca maulud Nabi hadir, betul? Percaya atau tidak? Nabi hadir. Ada yang bertanya sama saya, kalau kita baca maulud Nabi hadir, di sini di komplek apa nih? Batara Indah 3 baca maulud. Tadi pagi saya hadir di Tanjung baca maulud. Terus ada lagi sore di Ampera baca maulud. Malam baca maulud. Sekarang satu kota Pontianak jam 2 siang hari Ahad, anggaplah ada 10 majlis barang baca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini baca Syaraful Anam, di sana baca maulid Diba, di sana baca maulid Habsyi. Ini di Indonesia banyak sekali kota, di dunia banyak sekali negara. Mungkin dalam satu waktu ada ribuan orang baca majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada saya, katanya Nabi hadir, gimana mau hadir kalau satu waktu banyak maulid yang dibaca? Kira-kira rumah mana yang didatangi oleh Nabi? Kira-kira maulid mana yang dihampiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya juga ya. Nabi kan sendiri. Kalau satu jam yang baca, anggaplah 10 rumah. Apa 10-nya disinggahi oleh Nabi semuanya? Bingung jawabnya. Alhamdulillah dia bertanya kepada saya, bukan hanya sama Wahabi. Kalau Wahabi itu bilang bid'ah, kafir, masuk neraka itu. Alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perkara sunnah. Orang yang hadir di dalamnya mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebentar lagi akan saya bahas. Jawabnya bagaimana? Enggak perlu jauh-jauh. Enggak perlu kita terlalu dalam. Cukup kita baca pas mahalul qiyam ada kalimat anta syamsun anta qamarun. Anta syamsun anta badrun. Anta nurun fauqadu nurin. Anta syamsun ya Muhammad, engkau adalah matahari. Anta komarun, engkau adalah bulan. Dalam syair yang lain disebutkan anta badrun, engkau adalah bulan. Komarun, badrun sama bulan. Anta nurun fauqa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Saya akan sedikit keluar dari tema sebelum kita masuk pembahasan maulud. Kalau kita belajar bahasa Arab, mungkin di sini ada keluaran pondok pesantren. Kita ingat-ingat dulu pelajaran kita. Ini hikmahnya belajar di pondok pesantren. Di dalam salah satu ilmu bahasa Arab, ada namanya ilmu balaghah, ilmu sastra bahasa Arab. Ini ilmu tinggi hadirin sekalian. Di dalam pembahasan balaghah, ada satu bab, namanya bab tasbih. Menyamakan objek, menyamakan subjek dengan objek. Engkau laksana matahari, ini namanya tasbih. Menyamakan engkau dengan matahari. Di dalam kalimat bahasa Arab, tasbih ada tiga. Ada musyabbih, ada musyabbah bih, ada itu tasbih. Ada itu alat yang digunakan untuk menyamakan subjek kepada objek. Jika di dalam bahasa Arab, di dalam tasbih menggunakan ada itu tasbih, menunjukkan yang menyamakan di bawah yang disamakan. Contoh, kalau saya bilang Bapak RT ini seperti artis. Contoh ini, Bapak RT ini seperti pejabat kelas tinggi. Contoh, Bapak RT adalah yang disamakan, ya, yang menyamakan. Yang disamakan adalah seperti artis tadi. Alatnya seperti, Bapak RT ini seperti. Dalam bahasa Arab, seperti itu pakai huruf kaf, hadirin sekalian. Makanya kalau kita bilang engkau seperti matahari, harusnya di dalam bahasa Arab ngomongnya anta kal syamsi, anta kal komari, atau anta kal syamsi, anta kal badri. Engkau seperti matahari, engkau seperti bulan. Kalau kita tasbih pakai seperti ini, menunjukkan engkau itu masih di bawah matahari. Engkau itu masih di bawah bulan. Walaupun dia mirip matahari, walaupun dia mirip bulan, tapi tetap dia cahayanya masih di bawah matahari, masih di bawah bulan. Tapi kalau di dalam bahasa Arab gak pakai huruf kaf, gak pakai huruf ada itu tasbih, menunjukkan engkaunya di atas matahari, engkaunya di atas bulan. Makanya di dalam syair Mahalul Qiyam, anta syamsun, anta komarun. Gak ada anta kasyamsi, anta kalkomari, hadirin sekalian. Menunjukkan apa? Menunjukkan Rasulullah itu lebih daripada matahari, lebih daripada bulan. Shalawat ala Nabi Muhammad. Kalau kita bilang anta kasyamsi, kita suul adab. Kita enggak beradab. Berarti Rasulullah walaupun seperti matahari, tetap di bawah matahari cahayanya. Walaupun kita samakan Rasulullah seperti bulan, tetap di bawah bulan. Makanya sang penyair dihapus huruf kafnya. Kenapa? Rasulullah itu lebih cahaya, lebih bersinar, lebih terang daripada matahari dan bulan, hadirin sekalian. Apa buktinya? Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh para imam-imam hadis, banyak sekali menceritakan. Di antaranya lihat Mustad Imam Tirmidzi. Di situ disebutkan kalau Rasulullah berjalan itu enggak ada cahayanya, hadirin. Tidak ada cahayanya. Kenapa? Kenapa tidak ada cahaya? Karena cahayanya Rasulullah lebih terang daripada cahayanya matahari. Makanya Rasulullah berjalan tidak ada cahaya. Seterang-terangnya kita kalau berjalan di bawah matahari pasti ada bayangannya. Kenapa? Matahari lebih terang daripada kita. Hal itu tidak berlaku bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelanjutan syairnya, anta nurun fauqa nur, dijelaskan engkau adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya. Cahaya adalah matahari. Rasulullah adalah cahaya di atas cahayanya matahari. Baik, saya jawab. Kalau kita punya 10 ember, lalu ember kita kasih air di dalamnya, kita taruh di luar rumah, di bawah terik sinar matahari, kita lihat di ember satu, apakah ada pantulan cahaya matahari? Ada. Kita lihat di ember keduanya, apakah ada pantulan cahaya matahari? Ada. 10 ember yang ada isi airnya itu, jika kita lihat satu persatu embernya, semuanya ada pantulan sinar mataharinya. Ini matahari yang cahayanya di bawah Rasulullah SAW. Maka bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Saya jawab, seandainya di dunia ini ada 1 juta rumah baca maulid, setiap rumah semuanya dihadiri oleh Nabi SAW. Walaupun yang hadir cuma 2 orang, 3 orang, Nabi hadir dengan catatan. Ternyata tidak semua dimasuki Nabi. tidak semua didatangi oleh Nabi dengan catatan apa? Tidak ada kemungkaran di majelis tersebut. Maksudnya apa? Laki perempuan enggak campur. Alhamdulillah di sini dipisah. Betul? Betul. Kedua, laki perempuan menjaga akhlak, menjaga adab. Enggak ada yang ngomong dari tadi khusyuk, pas pahal diam kita khusyuk semuanya. Enggak ada yang ngobrol, enggak ada yang ngerokok, enggak ada yang macam-macam lah. Aurat dijaga, perempuan pakai jilbab semua wangi. Ini yang dihadiri oleh Nabi. Enggak mungkin ketika baca maulid Nabi lalu ada yang rokok. Maaf, bukan saya anu, tidak. Silahkan Anda merokok, silahkan Anda berbicara, silahkan Anda mengobrol, tetapi semua ada pada tempatnya. Semua ada pada tempatnya. Di majelis maulid kita ingin Nabi itu hadir, kita ingin Nabi itu hadir di tempat kita. Maka matikan rokok tersebut sebentar saja. Berapa lama sih mahal kiam? Ada 1 jam mahal kiam? Kan tidak ada, cuma ditahan sebentar. Nabi hadir, habis itu pulang. Silahkan Anda lanjutkan aktivitas Anda. Yang penting kita sudah dapat keberkahan dari majelis tersebut. Saya pernah hadir di satu tempat, rokok semuanya, ngobrol semuanya, laki perempuan campur. Gimana Nabi mau hadir kalau majelisnya seperti itu? Makanya, alhamdulillah, di pada siang hari ini, di rumah kediaman Bapak Mariadi, alhamdulillah kita dapatkan semua syarat-syarat untuk kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapatkan, mudah-mudahan kita ini majelis saat ini kita didatangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang kesatu. Yang kedua, yang menyuruh kita maulid ini bukan ulama. Emang betul, orang pertama yang membaca maulid Nabi adalah Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam. Yang dibaca adalah maulid beliau sendiri. Lalu habis itu muncul maulid-maulid yang baru, di antaranya maulid apa itu? Barzanji. Maulid Barzanji itu maulid tertua. Maulid tertua di antaranya. Barulah muncul maulid-maulid yang ada sekarang ini. Tetapi pada hakikatnya yang nyuruh kita maulid itu bukan ulama, hadirin sekalian. Yang nyuruh kita memperingati maulid itu bukan Nabi padahal. Tetapi yang menyuruh kita menghadiri maulid adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang memerintahkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hey Muhammad, kul, katakanlah bifadlillah, dengan keutamaan dari Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fabidzalika, dengan sebab fadilah, dengan sebab rahmat tersebut, falyafrahu, kalian bersenang-senang. Jadi dari ayat ini Allah memerintahkan kita, Allah menyuruh kita, jika kita dapat fadilah, jika kita dapat rahmat dari Allah, kita dianjurkan untuk melaksanakan senang-senang alias walimah dalam bahasa Arabnya. Contoh, dapat menantu senang, dianjurkan walimah, bahkan wajib menghadirinya. Namanya walimatul urus, walimah pernikahan. Terus anaknya khatam Al-Quran, senang, dianjurkan, senang, fadilah dari Allah, rahmat dari Allah. Kita dianjurkan untuk mengadakan tasyakuran. Namanya walimah khatmil Quran. Yang biasa sering diadakan di kampung-kampung, di kota-kota. Saya tak ada duit, bet. Khatam Quran tak ada duit. Kambing, nabi kambing pun tak ada. Nain tak ada. Tak disyaratkan makan mewah-mewah, hadirin. Tak disyaratkan. Yang penting hadir, ngumpul, baca maulid, selesai. Lalu bagaimana? Permen satu-satu pun itu dapat fadilah. Enggak ada uang beli permen, kasih satu-satu ke orang hadirin atau dikasihkan ke anak kecil, kasihkan, itu sudah mendapatkan fadilah kita, fadilah kesunahan. Begitu juga macam-macam. Apalagi ada orang sakit, sakit stroke, sakit berat, tiba-tiba diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disunahkan walimah syukur kesehatan. Pulang ke rumah, undang tetangga atau undang keluarga-keluarga, kerabat-kerabat terdekat, adakan walimah. Makan dikit-dikit, kenapa? Syukur karena sudah diberikan kesehatan. Apalagi selamat dari musibah, disunahkan, kenapa? Itu fadilah dari Allah. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita lulus S1, anak kita lulus mondok, itu rahmat dari Allah. Dianjurkan, disunahkan untuk tasyakuran semampunya. Semampunya. Ada dapat punya anak laki-laki, apa namanya, akikah. Akikah itu sebagai bentuk tasyakuran. Dianjurkan dalam Islam 2 kambing. Oh, enggak punya duit, enggak usah dipaksa. Nyicil 1 kambing boleh. Oh, enggak bisa juga, enggak usah diberi bekal. Beli ayam potong, yang penting tasyakuran. Banyak kan saya tadi pagi hadir, enggak ada kambing tapi makan ayam. Kenapa akikah? Mau beli kambing enggak ada uang, enggak apa-apa, dapat kesunahan. Dapat pahala tetap. Gak ada uang juga buat beli ayam. Gimana? Imam Ibn Abbas bilang, telur ayam satu-satu dapat pahala. Akikah telur ayam satu-satu dapat pahala. Bagi siapa? Bagi yang tidak mampu. Jangan nanti yang mampu kambing nanti beli telur dia. Gak bisa beli telur juga. Gak bisa beli telur juga. Air putih kasih ke hadirin. Bagi yang tidak mampu itu. Masya Allah, rahmatnya ulama. Kenapa? Karena kita dianjurkan. Setiap dapat nikmat, kita dianjurkan untuk walimah tasyakuran. Maka saya mau bertanya, apakah ada fadilah, rahmat yang melebihi kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW? Apakah ada rahmat yang melebihi rahmatnya lahirnya Rasulullah SAW? Apakah ada fadilah yang melebihi fadilah lahirnya Rasulullah SAW? Kalau kita dapat anak saja, kalau kita dapat menantu saja, kalau anak kita lulus S1, S2, lulus pondok saja, kita dianjurkan, kita disunahkan untuk mengadakan walimah. Maka bagaimana dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW? Lebih disunahkan lagi. Bahkan Imam Ibn Abbas yang dijuluki Bahrul Ilm, Bahrul Quran, lautannya Quran, beliau mentafsirkan yang dimasukkan fadilah, yang dimasukkan rahmat di dalam ayat tersebut adalah fadilah, yaitu ilmu agama. Qul bi fadillah, katakanlah dengan fadilah, maksudnya apa? Ilmu agama. Anak kita selesai mondok, anak kita hafal Al-Quran, anak kita hafal Bukhari, anak kita bisa baca kitab kuning, dianjurkan untuk walimah, hadirin sekalian. Ini kata Imam Ibn Abbas, bukan kata Habib Ali Hidwan. Lalu lanjutannya, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Rahmat di sini yang dimaksudkan oleh Ibn Abbas apa? Yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menegaskan dalam ayat ini, katakanlah jika engkau mendapatkan ilmu dari Allah dan jika engkau apa dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk senang-senang, yaitu mengadakan walimah. Kelanjutannya, masa kelahiran Nabi kita rayakan dengan dangdutan? Kan enggak mungkin. Masa kelahiran Nabi kita adakan disko-diskoan? Kan enggak mungkin. Masa Maulid Nabi kita rayakan dengan party sama orang-orang yang enggak genah? Kan enggak mungkin. Bagaimana caranya? Ulama menyatukan, ulama menjelaskan caranya macam-macam, yang penting baik. Tapi yang lebih afdol adalah membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Imam Ibn Hajar menyebutkan di dalam kumpul-kumpul baca maulid, semuanya sudah pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semuanya ada kebaikan. Sebenarnya untuk merayakan maulid Nabi tidak khusus baca maulid saja, tidak. Sebenarnya Anda punya uang, mau menyantuni anak yatim, niat saya ini untuk memperingati maulid Nabi, cukup dapat pahala. Apalagi, khatamun Quran, tapi dengan memperingati maulid Nabi cukup bisa. Atau makan-makan, undang tetangga ini, langsung baca doa selamat, niat untuk memperingati maulid Nabi SAW, bisa, cukup dapat pahala. Tetapi yang lebih afdol baca maulid. Kenapa? Semuanya ngumpul, baca sejarah dapat. Iya, tadi kan baca sejarah, tausiah dapat ilmu, kita kenal Nabi. Makannya dapat, walaupun enggak dapat makanan tetap dapat pahalanya, dapat rahmat kumpul. Semakin banyak orang yang kumpul, semakin cepat juga ijabah doanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang yang berkumpul di majelis maulid, semakin banyak rahmat yang turun dan semakin cepat doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, siapa yang ngomong? Saya lupa itu. Ada suatu Habib, saya lupa tadi. Habib besar lah pokoknya. Bilang bahwasanya ketika hadir Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kita akan dapat rahmat. Rahmatnya macam-macam. Kalau ngomong rahmat sampai subuh enggak selesai. Pokoknya kita ngomong fadilah rahmat dulu lah. apa ngomong akibat, akibat setelah mendapatkan rahmat. Rahmat di sini bentuknya seperti awan. Awan yang akan apa namanya? Yang bersemayam di atas orang yang hadir baca murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita pulang ke rumah, ketika kita selesai baca maulud, itu awan akan mengikuti orangnya. Ini awan, Abi Mahmud pulang ke rumahnya ikut, Abi Mohsin pulang, Ami Daud pulang, Haji Nasir, Sabone pulang, ikut awannya itu sampai ke rumah. Kenapa? Akan merahmati orangnya tadi. Kalau rahmatnya sudah cukup kena kepada orang itu, maka akan mengenai keluarganya yang hadir di sekitarnya. Anaknya kena juga, istrinya juga dapat. Seandainya masih ada tetangga-tetangga yang hadir di sekitar dia, tetangga-tetangga dia itu akan dapat juga sisa-sisa rahmat dari Allah SWT. Masya Allah. Kalau kita baca maulid khusyuk, kalau kita rame yang hadir, kalau kita banyak zikir selawatnya, berapa banyak rahmat yang kita dapatkan. Kalau sudah banyak rahmat yang kita dapatkan, itu tetangga-tetangga kita yang di rumah kita itu sejauh apapun, di Tanjung Saleh kah dia, di Kakap kah dia, di Sungai Itik kah dia, walaupun sekarang ini tidak hadir maulid, kita pulang ke rumah, mereka dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan banyak hadir mau maulud. Orang sekarang ngeluh, rezeki sempit. Allah, orang kita ini sekarang ini tidak seperti orang dulu. Coba lihat orang sekarang, gajinya jutaan. Gajinya jutaan. Ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta per bulannya. Tapi semua barang kredit semuanya. Tanah tak punya, sekolah tak ada, anaknya amburadul semuanya. Padahal anaknya cuma 3. Coba lihat nenek moyang kita dahulu, datuk-datuk kita, orang tua kita, anaknya 12, anaknya 13, anaknya 10, 5 itu udah paling sedikit sudah. Sekarang 5 ada bekalut banyak. Mereka kerjanya apa? Jaluk ikan ke sawah, jual kelapa, enggak sampai ngebor-ngebor, enggak sampai bisnis. Tapi mereka hidupnya cukup semua. Rumahnya besar, tanahnya lebar, bahkan warisan kepada anak cucunya jutaan. Anaknya semuanya makan semua, anaknya semuanya berhasil semua, anaknya semua, termasuk kita semua inilah. Kita ini berkat perjuangan orang tua kita. Kenapa? Orang tua kita terdahulu, mereka semua itu mereka kerja, tapi mereka tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pulang zuhur, habis zuhur, abis zuhur hadir ke masjid, hadir ke musala, tetap salat. Malamnya undangan maulid sempatkan hadir. Padahal capek mereka kerja. Mereka ke lautan nelayan, mereka bertani, mereka enggak ada AC kerja, tapi malam undangan maulid tetap hadir. Sekarang Masya Allah, kerja kantoran, pakai motor angin, masuk kantor AC, kerja di depan komputer, serba enak, pakai wifi, malam undangan maulud, capek. Capek, gimana mau barokah kayak gitu. Padahal Imam Suyuti menyebutkan, ada 4 keutamaan membaca, ini yang tadi ketiga, ini yang keempat. Imam Suyuti menyebutkan, ada 4 keutamaan menghadiri, ini menghadiri, menghadiri apa pembacaan maulid. Menghadiri doang dapat fadilah, apalagi yang baca. Menghadiri doang dapat fadilah, apalagi yang membaca. Ada 4. Yang pertama, orang yang membaca maulid di rumahnya akan Allah jaga rumahnya tersebut dari musibah kebakaran. Ini kata Imam Suyuti, hadir sekalian, bukan kata saya. Orang yang membaca maulid di rumahnya akan Allah jaga rumahnya dari kebakaran. Insya Allah, yang dibacakan maulud gak akan disentuh api rumahnya hadir sekali. Dan terbukti, orang yang di rumahnya sering dibacakan maulud tidak akan pernah kebakaran rumahnya itu. Tapi membaca maulud duitnya banyak, awas sembelih kambing, nasinya kebuli. Sekali lagi saya katakan, tidak disyaratkan makan makanan mewah. Saya di perumahan saya, mungkin ada di antara hadirin di sini sekalian yang mengikuti, kita ada rutinan malam Jumat baca Yasin, baca maulud. Pak, yang dihadiri ala kadarnya. Kalau yang rumah ngasih makanan, alhamdulillah enggak ada ya sudah. Air putih kita, yang penting istiqomah. Lanjut ke rumah ini. Malam Jumat nanti gue cocok-cocok seperti arisan. Lanjut ke rumah Bapak Fulan. Lanjut ke rumah Bapak ini. Yang penting ngumpul bacaan, bacaannya. Yang punya rumah mau ngasih silahkan, alhamdulillah enggak ada. Yang penting kita dipersilahkan membaca. Ini yang pertama. Yang kedua, rumah yang dibacakan maulud di dalamnya dan yang hadir akan Allah jaga rumahnya itu dari musibah kecurian. Gak akan pernah kemasukan pencuri, hadir sekali. Gak akan pernah. Dan pencuri akan takut masuk. Bahkan jangan dia masuk. Lihat rumah yang selalu dibacakan boleh takut gemeter dia. Boleh dibuktikan ini. Baca mulut. Yang ketiga, yang dibacakan maulud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya akan Allah turunkan keberkahan di rumah itu. Berkah itu apa sih? Dikit-dikit berkah, dikit-dikit berkah, berkah, berkah, berkah. Tapi tak tahu arti berkah itu apa? Berkah itu adalah ziyadatul khair, kebaikannya bertambah. Contoh, contoh kecil, kita sering dapat uang 100 ribu. Tapi tanpa kita sadari 100 ribu habis seketika. Pergi ke pasar gak tahu beli apa. Pokoknya habis. Itu namanya kurang barokah. Tapi kita sering dapat 10 ribu rupiah. 10 ribu tuh kayaknya gak habis-habis. Beli makanan kenyang, sedekah ringan. Ini itu bisa. Itu namanya ada barokahnya. Jadi kebaikannya bertambah. Rumah yang ada barokah, istrinya akan taat sama suaminya. Anaknya akan taat sama orang tuanya. Itu rumah akan selalu dibacakan Al-Quran. Orangnya akan selalu membaca Al-Quran. Selalu mendengarkan senang dengar tausiah ulama. Buka televisi yang dicari tausiah. Tausiah ustaz-ustaz. Ngaji istiqomah habis maghrib. Itu rumah ada berkahnya. Kata Nabi SAW. La taja'alu buyutakum kal maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Apa? Baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an. Rumah yang tidak akan yang tidak pernah dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Itu adalah rumah yang tidak barokah. Kenapa tidak dibacakan Al-Qur'an? Bukan berarti orang rumah itu enggak bisa baca Al-Qur'an, bukan. Bukan berarti tidak ada Al-Qur'an di dalamnya, bukan. Tetapi karena tidak ada keberkahan di dalam rumah tersebut. Kita sering nemu orang bisa baca Al-Qur'an. Al-Qur'an banyak belonggo di rumahnya, tapi enggak pernah dibaca. Disentuh aja enggak pernah, sampai berdebu. Kenapa? Di rumahnya tidak ada keberkahannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitu orang yang membaca maulid Nabi SAW akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Ini yang ditunggu-tunggu. Itu syafaatnya Rasulullah SAW. Sehingga maulud apapun, ini udah berapa menit? Maulud apapun yang kita baca, baik itu maulid tiba, baik itu maulid habsyi, baik itu maulid syaraful anam, baik itu barzanji nasar ataupun barzanji nadab, semua ada fadilahnya, semua ada rahmatnya. Dan yang menyusun kitab itu bukan orang sembarangan, orang-orang besar semuanya, orang-orang yang hebat semuanya. Mereka ulama-ulama ikhlas. Mereka menyusun tersebut bukan atas dasar minta duit, bukan atas dasar agar tidak. Tetapi mereka tahu bahwasanya fitnah yang akan dihadapi oleh umat akhir zaman nanti tidak akan bisa diselesaikan kecuali diantaranya dengan membaca maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir dari saya disebutkan bahwasanya pembacaan maulid Nabi secara besar-besaran, pembacaan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara besar-besaran itu terjadi pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa? Pada waktu tersebut, pada waktu tersebut baca maulid cuma masih sendiri-sendiri gitu, biasa aja. Besar-besaran terjadi pada pemerintahan Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa? Karena pada waktu itu umat Islam kalah terus perang sama orang Kristen. Kalah terus perang salibnya, gak pernah menang. Kenapa ini? Padahal pasukan kita banyak, senjata kita lengkap, kita berani semua. Kok kalah melawan mereka? Kenapa para sahabat yang jumlahnya 300 bisa mengalahkan 1000? Kaum musyrikin pada waktu tersebut, kenapa kita bisa kalah? Ternyata ditelusuri oleh Imam Salahuddin Al-Ayyubi bahwasanya orang-orang pada waktu tersebut mereka sudah tidak cinta lagi dengan Nabi SAW. Mereka sudah tidak cinta lagi dengan Rasulullah. Mereka sudah tidak kenal lagi dengan Rasulullah SAW. Akhirnya dipikirkan solusinya. Ini bagaimana ini? Sebelum perang, mereka harus tahu cinta Nabi. Mereka harus tahu Rasulullah. Mereka harus tahu cerita hidup Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dikumpulkan oleh Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Rame-rame. Ribuan orang dikumpulkan satu lapangan. Mereka baca maulid Nabi SAW. Ada hadronya, baca. Begitu selesai baca maulid, ada tausiahnya, dikasih semangat. Habis itu perang, langsung menang. Palestina bisa direbut lagi oleh Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa? Karena pada waktu berperang mereka dikenalkan oleh dengan Rasulullah SAW. dan juga ini tak tambah dulu ya, ntar 5 menit 10 menit lagi sebelum saya tutup. Dan juga kita harus harus perlu tahu salah satu Asmaul Husna yang Allah miliki adalah Asy-Syakur. Apa itu Asy-Syakur? Asy-Syakur kalau kita baca tafsir adalah yujazi al-amal al-kathir al-amal al-qalil bil jazail katsir. Allah itu adalah Zat yang Maha Syakur, Maha berterima kasih. Maksudnya apa? Allah itu suka membalas perbuatan kita yang kecil dengan perbuatan yang gede, yang besar Allah balas. Itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya, Beb? Lihat cerita Nabi Musa alaihi salam. Itu ceritanya ketika Nabi Musa alaihi salam ingin berdebat sama Fir'aun, ingin berceramah di depan Fir'aun, Nabi Musa disuruh adu sihir dengan para penyihir Fir'aun, ya kan? Di dalam Al-Qur'an. Akhirnya Musa alaihi salam pun melemparkan tongkatnya. Melemparkan tongkatnya yang gede. Pertama yang melempar adalah ahli sihirnya Fir'aun. Mereka melemparkan tali, ribuan ahli sihir. Disaksikan Fir'aun, disaksikan menterinya, disaksikan semua masyarakat kota Mesir menyaksikannya. Melempar, talinya dilempar, jadi ular semuanya. Dan Allah SWT menyuruh Musa untuk melemparkan tongkatnya. Begitu dilemparkan tongkatnya tersebut, tongkatnya menjadi ular yang besar, lalu memakan semua tali-tali atau ular-ular punya penyihir Fir'aun. Saat itu juga penyihir Fir'aun ketika melihat itu, mereka tobat langsung masuk ke agama Musa semuanya. Pertanyaannya, kenapa yang masuk Islam hanya penyihir Fir'aun? Padahal Fir'aun juga nonton. Menteri-menteri kerajaan juga nonton. Masyarakat Mesir saat itu juga nonton. Kenapa yang hanya masuk Islam hanya penyihir Fir'aun? Kenapa Fir'aunnya tidak masuk Islam? Padahal tujuan dakwah Nabi Musa untuk mengislamkan Fir'aun. Kenapa yang masuk Islam malah penyihir Fir'aun? Ternyata kenapa penyihir Fir'aun ini bisa masuk Islam mendapatkan hidayah bukan Fir'aun? Karena sebelum mereka adu sihir sama Musa, mereka sempat permisi hormat kepada Nabi Musa. Kata mereka, ya Musa, imma antrukiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Ya Musa, apa kamu dulu yang lempar tongkatnya? Atau kami dulu yang melempar tali kami? Hormat sama Nabi Musa. Karena hormat sedikit sama Nabi Musa saja, Allah balas perbuatan mereka. Allah kasih hidayah mereka. Allah masukkan mereka ke agamanya Musa alaihissalam. Lalu bagaimana kita yang menghormati Nabi Muhammad SAW? Menyihir Fir'aun saja, hormat sama Nabi Musa, dapat hidayah masuk Islam. Lalu bagaimana kita yang menghormati orang yang lebih mulia daripada Nabi Musa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terakhir, ini betul terakhir. Tahu Abu Lahab? Tahu Abu Lahab kan? Abu Lahab ini sudah pasti masuk neraka. Betul? Siapa sudah masuk neraka? Dipastikan oleh Allah lagi. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, tabbat siyada Abi Lahabiu ma'agna'anhu maluhu wa ma'kasab. Tabbat siyada, sungguh celaka kedua tangannya Abu Lahab. Ma'agna'anhu maluhu wa ma'kasab. Tidak akan menyelamatkan dia, mencukupi dia hartanya maupun apa yang diusahakan. Tidak bisa. Kalau sudah masuk neraka, sebanyak apa peluang kamu tidak bisa disogok itu. Saya selana randa terlahap. Dia akan masuk, si Abu Lahab itu akan masuk neraka ke dalam api neraka yang berkobar-kobar. Wa mra'atu hamalat al-hatab. Begitu juga istrinya Ummu Jamil yang pembawa kayu bakar, dia juga ikut masuk ke neraka. Kenapa? Abu Lahab dan istri ini paling benci sama Rasulullah, paling senang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu sendiri hakikat. Tetapi di dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas, si Abu Lahab ini setiap hari Senin itu diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam Nurul Dholam karya Imam Nawawi Al-Bantari disebutkan. Kenapa? Setiap hari Senin, padahal di neraka kekal, tetapi setiap hari Senin diringankan siksaannya. Malah keluar air dari sela-sela jarinya Abu Lahab sehingga dia bisa minum dari air-air yang keluar dari jari-jarinya itu. Satu minggu disiksa bisa minum hari Senin. Yang masih mending lah, dapat kemuliaan. Masih mending diringankan siksaannya. Padahal dia orang kekal di neraka. Ini paling benci sama Nabi. Kenapa? Di setiap hari Senin keluar air dari tangannya sehingga dia bisa minum, menghilangkan dahaganya. Kenapa disiksakan, diringankan siksaannya? Ternyata ternyata ketika Ibnu Abbas bertanya, jawaban Abu Lahab apa? saya ini betul pan benci sama Rasulullah sampai saya ini kekal di neraka. Kenapa saya ini di setiap hari sering diringankan siksaannya? Karena saya pernah sekali senang atas kelahiran keponakanku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lahirnya hari Senin. Saking senangnya, aku budak yang ngasih kabar kepadaku bahwa si Muhammad itu lahir, langsung aku merdekakan. Aku langsung sedekah 100 kuda. Senang, pokoknya sangat senang aku. Muhammad lahir, aku sangat senang. Karena aku senang atas kelahiran Muhammad pada hari Senin, maka setiap hari Senin siksaan aku diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal orang kafir, padahal paling benci sama Nabi Muhammad, sekali doang senang dengan kelahiran Nabi dapat kemuliaan seperti ini. Makanya ada suatu syair yang berkata, "Idza kana hadza kafira, ja'a dhanbu bi tafajjinahu fil jahim mukhalladan. Ata annahu kull yawmin ithnain yukhaffifu anhu li sururi bi ahmada. Wa ma dhannu 'abdullahi tulah wa tulah hayatihi bi ahmada masrura wa mata muwahhidan." Tidakkan hadza kafiran. Bagaimana ini si orang kafir, orang yang paling benci dengan Muhammad, ja'a dhanbuhu ditetapkan dosanya nerakanya, bitabat yadahu fil jahim mukhallada. Dengan surat tabat yadah abi hadi wa takal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ata annahu setiap hari Senin, ata annahu kullu yawmin ithnain, setiap hari Senin datang kepadanya, yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, siksaannya diringankan. Kenapa lisururi bi ahmada? Karena dia senang, karena dia senang atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa madannu 'abdillazi tula hayati, maka bagaimana keadaan seorang hamba yang sepanjang hidupnya bi ahmada masrura, cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mata muwahhida, dan mati beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan mendapatkan kemuliaan lebih daripada Abu Lahab tadi. Semoga Allah SWT jadikan kita orang cinta kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah SWT jaga cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT jaga akidah kita semua. Semoga Allah jaga akidah keluarga kita. Semoga Allah jaga akidah anak cucu keturunan kita semuanya. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mudahkan kaki kami untuk berkumpul di rumah ini, ya Allah, maka mudahkanlah kaki kami untuk memasuki surga-Mu, ya Allah. Sebagaimana Engkau telah mudahkan hati kami untuk berkumpul di tempat ini, ya Allah, maka mudahkanlah hati kami untuk mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau melihat kami saat ini, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang malas dalam beribadah, ya Allah. Mungkin ada di antara kami yang masih malas dalam melaksanakan sholat berjamaah, malas dalam membaca Al-Quran, malas dalam menghadiri maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Maka mulai detik ini, mulai hari ini, mulai dari majlis ini, ya Allah, mudahkanlah kami untuk beribadah kepada-Mu, ya Allah. Mudahkanlah kami untuk mendekatkan diri kepada-Mu, ya Allah. Mudahkanlah kami untuk melaksanakan sholat, ya Allah. Mudahkanlah kami untuk membaca Al-Quran, ya Allah. Mudahkanlah kami untuk menghadiri maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Mudahkanlah kami untuk mengingat kekasih-Mu, ya Allah, dan mengingat-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu tentang kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau lihat istri kami, ya Allah. Engkau lihat suami kami, Engkau lihat anak kami, dan Engkau lihat orang tua kami, ya Allah. Jangan sampai ada di antara mereka tertinggal dari rombongan orang-orang yang mulia, ya Allah. Berikan kepada mereka keimanan, ketakwaan, kerinduan akan muliakan kemuliaan, dan bencikan mereka semua, ya Allah. Bencikan mereka akan perbuatan maksiat, bencikan mereka akan perbuatan yang menyebabkan mereka jauh dari-Mu, ya Allah. Bencikan mereka akan perbuatan yang menyebabkan mereka mendapatkan murka dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, jagalah kami semua, jagalah keluarga kami, jagalah iman kami, jagalah akidah kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau keluarkan kami dari rumah ini, ya Allah, kecuali telah Engkau ubah keadaan kami, ya Allah. Dari sebelum hadir rumah ini kami adalah golongan orang yang celaka. Maka ketika kami keluar dari rumah ini, jadikanlah kami orang yang bahagia, ya Allah. Sebelum hadir rumah ini kami adalah penduduk neraka, maka jadikanlah kami penduduk surga-Mu, ya Allah. Kami akan ditimpakan azab, maka berikan kami rahmat-Mu, ya Allah. Kami banyak dosa, ampuni dosa kami, ya Allah. Kami orang yang jelek, jadikanlah kami orang yang baik, ya Allah. Kami orang yang fakir, maka jadikanlah kami orang yang kaya di dunia dan di akhirat, ya Allah. Kami orang yang susah, maka permudah urusan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Yang sempit rezekinya, mudahkan rezeki kami, ya Allah. Yang sudah Kau mudahkan rezeki kami, berikanlah kami keberkahan dalam rezeki tersebut, ya Allah. Amin. Jangan Kau berikan kami rezeki yang menyebabkan kami fakir dan melarat nanti di akhirat, ya Allah. Amin. Yang punya hutang, mudahkan kami untuk melunaskan hutang kami, ya Allah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hajat, kabulkan hajat kami semua, ya Allah. Amin. Yang mau naik haji, izinkan kami untuk melaksanakan haji, ya Allah. Panggil kami untuk melaksanakan haji baik di rumah-Mu, ya Allah, dan untuk ziarah kepada kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. alaihi wasallam, ya Allah tanamkanlah kecintaan pada hati kami, kecintaan kepada anak kami, kecintaan kepada keluarga kami, orang tua kami sekali, cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan orang tua kami ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah, berikan mereka panjang umur dalam ketaatan dan ibadah ya Allah. Sebagaimana mereka menyayangikan di waktu kecil, maka sayangi mereka saat ini ya Allah. Ampuni dosa mereka, angkat derajat mereka, muliakan mereka, kabulkan hajat mereka ya Allah. Ya Allah, wajah mereka yang saat ini sudah sedih, sudah susah, sudah payah karena merawat kami saat kecil ya Allah, maka kami mohon ya Allah, setetes keringat mereka dulu ketika mereka mengasihi kami ya Allah. Ampuni dosa mereka dari kejadian mereka saat itu sampai saat ini ya Allah. Mereka ada di antara orang tua kami yang sudah terkubur di alam sana ya Allah, sudah berselimut katana ya Allah, kami mohon ampuni dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami sudah meninggal ya Allah. Terima amal ibadah mereka ya Allah. Ampuni kesalahan mereka, angkat derajat mereka dan jadikan kuburan mereka taman di antara taman-taman sorga. Dengan engkau jadikan kuburan mereka lubang di antara lubang neraka ya Allah. Ya Allah, kirimkan pahala kami saat ini kepada orang tua, orang tua kami juga ya Allah, yang di alam sana ya Allah. Kumpulkan mereka bersama ahli sorga ya Allah. Kumpulkan bersama mereka bersama para habaib di surga sana ya Allah, dan kumpulkan kami dan mereka semua di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, kalau ada di hadir yang hadir di sini, di kiri kanan tempat ini ada di antara hamba-hambamu yang jarang melakukan sholat, sungguh mereka tetangga-tetangga kami, mereka saudara-saudara kami, dan kami tidak rela jika mereka meninggalkan sholat ya Allah. Ampuni dosa kami dan dosa mereka, mudahkan untuk sholat ya Allah, dan jadikan kami orang yang istiqomah dalam melaksanakan sholat ya Allah. Sholat ya Allah, dan matikan kami dalam keadaan melihat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami banyak dosa, kami banyak salah, kami banyak khilaf, mungkin kami tidak bisa memimpikan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kami mohon ya Allah, berkat para habaib yang hadir di sini, berkat kemuliaan majelis ini ya Allah, berkat kemuliaan orang-orang saleh hadir di sini ya Allah, izinkan kami ketika sakaratul maut nanti yang menjemput roh kami adalah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menemani kami menjawab pertanyaan kami lagi di kubur nanti adalah kekasih kami Nabi Muhammad SAW ya Allah. Dan ya Allah, mudahkanlah lidah kami, mudahkanlah lisan kami ketika kami sakaratul maut nanti berpisah dengan dunia ini, mengucapkan kalimat yang agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, semuanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sampai di sini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada berkahnya. Benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan salahnya itu datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf apabila selama ceramah ada kalimat-kalimat yang tidak enak didengar, sikap saya yang kurang sopan pada orang tua kami sekalian, atau kelamaan dalam menyampaikan tausiah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mohon doa selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.